Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jal telah diberi berbagai limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa belajar bersama, ya, berusaha untuk memperbaiki diri kita, baik terkait dengan masalah ibadah maupun terkait dengan masalah muamalah, ya, terkait dengan pergaulan sehari-hari, ya, termasuk secara khusus pergaulan kita di dalam rumah kita masing-masing. Nah, ahibati fila azakumullah, kita semuanya tahu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, adalah qudwah, contoh suri teladan dalam semua hal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana dalam surah Al-Ahzab yang sering kita dengar, Allah taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik dalam semua hal. Dalam masalah ibadah tidak diragukan lagi. Dalam masalah, ya, muamalah dengan berbagai jenisnya, dengan tetangga, ya, dengan teman, dengan apa, keluarga, dengan anak-anak, bahkan termasuk bermuamalah dengan musuh, beliau adalah uswah, contoh yang terbaik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melihat, ya, beberapa sisi keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Kita berusaha, ya, saya sendiri di sini yang berbicara bukan berarti sudah jadi suami teladan, ya, mboten, ya, kan. Sama-sama belajar. Ya. Tetapi kita punya semangat, nah, termasuk, ya, yang berusaha datang, ya, insyaallah krungu temane semangat, ya, untuk berusaha meneladani Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya, ya, istri-istrinya perlu memberikan apresiasi, ya. Nah, ini abinya semangat pengen jadi suami yang baik, ingin meneladani Rasul. Dan bukan berarti yang enggak datang juga, wah, ini ras orang niat jadi suami sing apik kaya. Ya bukan, ya kan. Kan banyak faktor ndak datang, ya kan. Bisa jadi ada kesibukan yang ndak mungkin ditinggal, ya. Aktivitas yang mendesak yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Atau barangkali juga ada taklim yang di dekat rumahnya, dekat tempatnya, ya memang yang terbaik adalah yang terdekat. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak hal, ya. Yang jelas walhamdulillah secara umum, ya, kita semuanya ingin berusaha menjadi lebih baik dalam banyak hal. Taib. Tapi ya sekali lagi saya ingatkan di awal, mbok nanti lupa. Niat kita untuk menjadi lebih baik dalam apapun, ya, dalam hal apapun itu, bukan hanya masalah ini. Keinginan kita untuk ada peningkatan, maka kita upayakan tidak berhenti hanya sebatas keinginan, ya. Jangan sampai hanya sebatas niat, ya. Tapi mbok wis entuk pahala wis diniati sih, ya. Ya iya sih iya. Tapi kan apa kesungguhan tekad yang bulat untuk menjadi lebih baik itu tentu berbeda dengan orang yang hanya sekedar niat, ya, tetapi kemudian apa tidak ada langkah yang real di dalam mewujudkan. Sementara para ulama kita juga sedikit barangkali masalah ini. Orang yang dia itu melakukan atau memiliki niat baik, niat untuk menjadi baik, niat melakukan kebaikan, ya, dia akan mendapatkan pahala, dia akan ditulis mendapatkan pahala, ya. Kalau dia ada penghalang, ada hal-hal yang merintangi untuk mewujudkan niat baiknya itu. Tetapi ya, orang yang memiliki niat, ya, memiliki keinginan baik, tetapi dia mengurungkan niat itu, ya, membelokkan niat itu, padahal tidak ada penghalang, ya, padahal tidak ada halangan, maka ini tentu berbeda dengan orang yang dia sudah berniat baik tetapi ada penghalang untuk mewujudkannya. Nah, barakallahu fikum. Contoh misalkan, ya, dalam hal yang lain lah. Orang yang niat mau berangkat umroh, ya, kemampuan ada, dana ada, kesempatan juga longgar, ya, sudah niat. Tapi kemudian lah, ora usah disit lah. Berbeda dengan orang yang dia itu sudah bertekad bulat, berazam, ya, bahkan barangkali sudah mendaftar ini itu, tetapi qadarullah ada penghalang sehingga tidak jadi berangkat, kan lain. Tabarakallahu fikum. Ala kulli hal, di sini kita berharap untuk berusaha, ya, sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita, tidak hanya sebatas keinginan, tidak hanya sebatas niat, tetapi betul-betul kita berusaha melangkah, ya, sedikit demi sedikit untuk memperbaiki diri kita. Nah, taib ahibati fila azzakumullah, ya. Kemudian hal yang pungin saya juga perlu sampaikan di awal, dalam pembicaraan kita ini tentu tidak memungkinkan untuk membicarakan secara lengkap, ya, secara komplit terkait dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam hal berumah tangga sebagai seorang suami. Ya. Tetapi barangkali, ya, yang ingin kita bicarakan adalah poin-poin yang besar, ya, poin-poin yang menjadi semacam contoh ya, bahwasanya di hal-hal yang lain pun demikian. Jadi sekali lagi, nanti yang kita bicarakan tidak semua ya, tidak memungkinkan untuk kita bahas semuanya, tetapi barangkali sebagiannya sebagai contoh buat kita untuk memperbaiki bagaimana kita bermuamalah di dalam rumah tangga kita. Nah, ahibati fillah azzakumullah, yang pertama barangkali yang perlu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh sebagai seorang suami. Kita tahu bahwasannya maksud dan tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk ya bersenang-senang bersama, ya. Bukan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas ya bersama dalam banyak hal, tetapi ya justru yang diantara yang penting ya adalah niat kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita agar lebih baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi sekali lagi, kita membangun rumah tangga, ya, melakukan pernikahan, mencari pasangan hidup, hendaklah yang pertama ya kita ingin wujudkan adalah memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ahibati fillah azzakumullah, ketika kita memiliki maksud dan tujuan untuk memperbaiki ibadah kita dengan berumah tangga itu, maka betul-betul kita manfaatkan ya teman dekat kita ini, suami kita atau istri kita ini, sebagai partner, sebagai bagian yang bisa menambah dan meningkatkan ibadah kita. Dengan kata lain, teman yang bisa diajak untuk bersama-sama saling membantu, saling menolong, ta'awun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niat awalnya mau menikah itu ini ya, insyaallah ya, ya. Tapi ya tadi perlu istiqomah ya. Insyaallah hal ini akan bisa diwujudkan. Kalaupun kadangkala mungkin kita lupa, ingat lagi, lupa ingat lagi. Bahwasanya kita berumah tangga tujuannya adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu, ta'awun dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ahibati fillah azzakumullah, dalam hal ini kita bisa melihat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingatkan seorang laki-laki dalam mencari pasangannya. Beliau mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya dan dihasankan oleh para ulama, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ini poin terakhir ini. Kata Nabi SAW, hendaklah salah seorang di antara kalian menjadikan hatinya hati yang senantiasa bersyukur, menjadikan lesannya yang senantiasa berzikir, dan hendaklah mengambil, menjadikan zaujah mu'minah, istri yang beriman. Nah ini poinnya, tu'inuhu ala amril akhirah, yang akan membantu dia dalam urusan akhirat, ya. Dalam urusan akhirat, bukan hanya sekedar membantu lah ben nek kerja penghasilan sendiri 2 juta, nek istrine juga ikut kerja penghasilan 2 juta kan jadi gabung jadi 4 juta ya. Makan berdua lah diirit-irit kan. Kalau makan sendiri ya biasanya boros, kalau makan berdua ya kan semakin irit, tabungan bisa semakin banyak. Itu tanpa diniatkan ya kan, insya Allah diwujudkan ya. Nah, dan apa namanya, tidak tidak itu yang seharusnya kita niatkan. Karena itu adalah urusan dunia, apalagi tadi niatnya cari istri juga yang punya penghasilan. Repotnya lagi cari istri yang penghasilnya lebih gede lah, tambah repot. Nah, jangan sampai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengingatkan agar di dalam mencari pasangan itu adalah pasangan hidup yang bisa membantu dalam perkara akhirat. Kalau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan kepada seorang laki-laki, ya, maka sebaliknya juga demikian. Seorang perempuan, ya, ketika dia hendak menikah, maka seorang wali harus melihat dari sisi ini. Seorang wali yang ingin menikahkan putrinya hendaklah melihat dari sisi ini, bahwasanya calon suami putrinya itu adalah calon suami yang akan bisa membantu anaknya untuk melakukan ibadah, untuk melakukan tugas akhirat. Jangan hanya melihat kerjaannya apa, gajinya pira, dan seterusnya. Tetapi betul-betul dicari yang bisa membantu dalam urusan akhirat. Nah, oleh karena itu ahibati filah azzakumullah, kita sama-sama tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana contoh ya suami istri dalam urusan akhirat ini bekerja sama, ta'awun, saling mengingatkan, saling membantu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal laili fasalla, dia bangun malam kemudian melakukan salat, wa ayqadha imra'atah fasallat, kemudian dia membangunkan istrinya sehingga istrinya pun ikut salat, fa in abat nadha fi wajhiha alma, kalau istrinya malas-malesan enggan bangun ya kan, maka dipercikkan air ya ke wajahnya, bukan diguyur loh ya, jangan ngambil satu gayung diguyur, nah ya kan, kasuri ya telasnya ya, barakallahu fikum. Nah, diperciki, barakallahu fikum. Nah, dan sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa rahimallahu imra'ah, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal laili fa shallat, dia bangun malam kemudian salat malam, wa aiqadat zaujaha fa shallat, kemudian dia membangunkan suaminya sehingga suaminya pun ikut salat, fa in aba nadhahat fi wajhihi almaa, kalau suaminya itu enggan, rasanya malas-malesan susah bangun, maka dipercikkan air ke wajahnya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing agar suami istri itu saling ta'awun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh perkara yang sunnah ya. Kalau dalam perkara yang sunnah saja hendaknya seorang suami ta'awun dengan istrinya untuk bisa melakukan ibadah yang sunnah, apalagi dalam perkara yang wajib. Dalam perkara yang wajib, maka seorang suami membantu istrinya dalam melakukan tugas-tugas ataupun ibadah yang wajib. Misal Ketika ya namanya contoh sholat lima waktu lah, sholat lima waktu. Seorang suami bisa membantu istrinya dalam melakukan sholat wajib. Misal sekedar contoh, seorang istri ya, misalkan mau sholat zuhur misalnya, mau sholat zuhur. Qadarullah ya, air di rumah habis ya kan. Qadarullah pompanya rusak misal. Harus berwudu ya kan. Ya enggak kemudian manalah wudu nang masjid kaya ono ana banyu akeh. Salat di masjid ya kena mana ya kan. Ya ya memang bisa salat di masjid. Cuman bagaimana? Alangkah lebih baiknya sang suami mengambilkan air ya, sehingga sang istri bisa melakukan sholat dengan mudah di rumahnya, dibantu ya, dalam perkara ibadah ya. Dan sebaliknya barangkali seorang istri membantu suaminya supaya bisa rutin sholat jamaah di masjid, ora telat bae misalkan ya. Misalkan ya disiapkan bajunya ya kan, dengar azan ya, bajunya disiapkan, minyak wanginya disiapkan, pecinya disiapkan ya. Bah, ini bajunya sudah siap, peci dan minyak wanginya sudah siap. Nah, wis azan ya, ya. Dengan seperti itu kan ya diingatkan, tapi bukan hanya sekedar wis azan ke bah, undang lunga manalah. Nah, kan ya beda ya kan? Beda. Sama-sama mengingatkan, tapi kalau mengingatkannya dengan seperti tadi, rasanya ya sejuk gitu loh. Nah, wis disiapne ya kan. Wis disetrika ya para kalawe. Nah, membantu ya, menolong, saling tolong-menolong dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ya satu contoh cukuplah. Nanti hal-hal yang lain bisa diambil pelajaran dari sini. Insya Allah banyak ya, masalah sedekah, masalah membaca Al-Quran, masalah taklim ya kan, bisa saling mengingatkan ya. Ada taklim umahat misalkan, istrinya dining ora siap-siap ora apa ya, ini yang lainnya sudah pada berangkat misalkan, ya diingatkan ya tadi misalkan, nah mah ya umah ya, ini bajunya ya kan, gamisnya, cadarnya ya kan. Nah, terus ini barangkali sangune nggo jajan kene makso barangkali ya kan. Dikasih sangu ben seneng ya kan. Bukan hanya anak-anak yang seneng kalau dikasih sangu ya kan. Istrinya kalau tambah dikasih tambah sangu juga seneng ya kan. Ya, barangkali. Barangkali dari tadi ndak berangkat itu nunggu-nunggu sangu dari antum mbokan ngene gitu ya kan. Tayyib barakallahu fiik. Dan hal-hal yang lain barakallahu fiik. Nah, demikian juga istrinya mengingatkan suaminya, iki sudah mau maghrib, nanti ada taklim diingatkan, nah dan seterusnya. Atau bah, yuk sudah siap bah, ya. Maksudnya saya sudah siap ini, ayo berangkat. Nah, mungkin suaminya urung siap, dianya sudah siap dulu. Yuk berangkatlah, mbok telat, nah kan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini satu, ya. Ta'awun dalam hal ibadah, dalam hal urusan akhirat. Kemudian ahibati fila azzakumullah. Hal yang penting juga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Beliau sebagai seorang suami di rumah memberikan contoh kepada kita, bukan hanya ta'awun dalam urusan akhirat, tapi juga membantu istri dalam urusan-urusan rumah tangga, dalam pekerjaan di rumah. Ini insyaallah juga kita sudah mendengar ya riwayatnya ya, membaca sejak apa membaca hadisnya, nah, sehingga ini bisa kita praktekkan. Di antara contoh sekedar mengingatkan barakallahu fikum. Nah, apa yang diingat yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ya, ketika beliau ditanya ya, beliau ditanya tentang makanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna fi baiti. Yang biasa dikerjakan Nabi di rumah si apa? Nah, Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau itu biasa melakukan pekerjaan keluarganya. Nah, fa idza hadaratis shalah, kemudian kalau datang waktu salat, kharaja ila shalah, beliau langsung berangkat salat. Ketika di rumah ya kan, ketika di rumah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istrinya ya. Beliau memberikan contoh. Nah, Aisyah memberikan contoh, dalam riwayat yang lain beliau memberikan contoh. Yakli thawbah ya, wa yahlib syatah. Beliau sendiri ya, beliau itu yafli thawbah, membersihkan baju beliau sendiri kalau ada barangkali kotoran-kotoran yang nempel ya. Barangkali ya, kalau kan kadang ada apa rerumputan atau apa itu kan, yang kalau kita lewati nempel di baju ya. Barangkali ada sesuatu lem atau apa nempel di baju dan seterusnya, dibersihkan sendiri, dijumputi ya Pak ya. Yafli itu mengambil ya sesuatu yang nempel di baju yang kotor ya. Demikian juga yahlib syatah, beliau sendiri memerah susu kambing sendiri, enggak kemudian nyuruh-nyuruh ya. Padahal beliau itu memiliki, dalam riwayat beliau itu memiliki 10 pembantu ya. Kita barangkali pembantu satu aja enggak ada ya kan. Ya kan? Istri suruh ngerjain sendiri semua, ya kan? Ini Nabi alaihissalatu wassalam yang punya banyak pembantu masih mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kadangkala dan biasanya dilakukan oleh sang istri. Beliau memberikan contoh juga yang lain. Kana yakhitu thawbah, kadang beliau menjahit baju beliau sendiri. Barangkali ada yang robek ditambal sendiri, ada kancing yang lepas beliau pasang sendiri, misal. Ya, kalau memang waktunya memungkinkan, cukup longgar. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Kemudian juga wayaksif na'lah. Contoh yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Beliau memperbaiki sandal beliau, barangkali jepite jepol ya kan, dipasang sendiri ya kan. Barangkali ya sementara diganti rafia misalkan, yang bukan mepet sih kepepet ya. Wis arep berangkat salat sandale langka ya. Jepot di tali rafia di sit misalkan ya. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, disebutkan oleh Aisyah tadi di awal, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan keluarga beliau. Ahl itu seringkali ya, yang kita terjemahkan seringkali keluarga, seringkali yang dimaksudkan adalah ahli itu adalah istri. Nah, ahli maksudnya adalah istri. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah azzakumullah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk tidak kemudian ya merasa sok apa ya, wong lanang lah, masa ngerjakan kayak gitu ya kan. Masa nyapu, masa ngepel ya kan. Masa ngelapi jendela misalkan ya. Apa mana nyapu di luar lah, katon sing apa bojone ora nyapu ya. Ya bukan kayak gitu ya. Kan membantu barakallahu fikum. Nah, kadang juga barangkali nyuci baju sendiri ya kan. Nah, dan hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan barakallahu fikum. Tapi ya bukan kemudian istrine nambok ke Rasul bae ya jahit baju dheweke, bajune kok dijahit dhewek. Ya ora terus kayak kue ya kan. Nah, bukan seperti itu. Ya maksudnya saling ngerti ya. Ketika misalkan suami lagi sibuk ya, kancing bajunya copot ya, atau ada bajunya yang perlu dijahit, ditambal, ya istri yang melakukan. Ketika hal ada yang seperti itu, apa suami melihat seperti itu sementara istrinya lagi sibuk, dia memungkinkan untuk mengerjakan sendiri, ya dikerjakan sendiri. Ndak kemudian saling apa lempar-lemparan tugas. Mbok kuwi tugas istri lah. Lah mbok Rasul mengajarkan, mengasih contoh, ngerjakan sendiri, akhirnya lempar-lemparan, ya kan? Ora dadi-dadi, ya kan? Barakallahu fiik. Nah, jadi maksudnya adalah saling ngerti mana yang perlu dan bisa kita kerjakan sendiri, kapan kita kerjakan sendiri, kapan minta tolong istri, kapan istri ya tanpa diminta mengerjakan sendiri dan seterusnya. Hendaknya masing-masing itu saling menyadari dan peka kondisi, barakallahu fikum. Bukan istri yang lagi capek-capek kemudian disuruh-suruh mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia bisa kerjakan sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang ya seorang khalifah ya, seorang pemimpin. Kalau gitu ya seorang presiden ya kan. Bukan seperti itu. Kita belum apa-apa sudah merasa enggak pantas melakukan seperti itu ya. Barakallahu fiik. Nah, ini contoh yang kedua dari Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu saling bantu, saling tolong-menolong dalam melakukan tugas rumah tangga. Barakallahu fikum. Kemudian ahibati fillah azakumullah ya. Contoh yang lain dari Nabi alaihi salatu wasalam sebagai seorang suami. Beliau meskipun sebagai seorang suami, sebagai pemimpin rumah tangga, tidak kemudian menyombongkan diri, ndak mau dikasih masukan, ndak mau dikasih ide dan pendapat, bukan demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya beliau memberikan contoh bukan hanya apa ya menerima ketika ada yang memberikan masukan, bahkan beliau minta ya. Beliau menyampaikan untuk supaya istrinya memberikan pendapat, memberikan masukan, memberikan ide. Contoh yang sering dibawakan oleh para ulama kita dalam masalah ini yaitu mengajak musyawarah istri, dimintai pendapat, dimintai pertimbangan. Contoh ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ketika itu perjalanan hendak umrah ya, sampai di daerah Hudzaibiyah ditahan, dicegat oleh Quraisy, enggak boleh lanjut ya, enggak boleh melanjutkan perjalanan untuk umrah, padahal mau umrah enggak boleh. Sudah membawa hewan-hewan yang mau disembelih ya kan. Akhirnya ya sudah, terjadilah perjanjian Hudzaibiyah untuk tidak melanjutkan umroh dan seterusnya. Syahidnya di sini, karena sudah berihram hendak melakukan umroh, ya, sementara tidak bisa melanjutkan, maka harus ya tahallul di situ. Ya. Tahallul di situ karena ada yang menghalangi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan para sahabat untuk ya memotong rambut ya, menyembelih hewan-hewannya. Enggak jadi umroh tapi harus tetap mengorbankan kambing yang sudah dibawa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat beliau, "Qumu fanharu tsummahliku." Sudahlah kalian bangkit. Ya, setelah perjanjian Hudzaibiyah ditandatangani ya, harus kembali ke kota Madinah. Sudahlah, kalian semuanya bangkit, sembelih hewan-hewan kalian, potong rambut-rambut kalian, terus balik. Maka disebutkan dalam riwayat, "Fawallahi maqama minhum rajulun," demi Allah ya, tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangkit berdiri, melakukan apa yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan karena mereka itu tidak mau taat kepada Nabi, tapi beliau ingin, masih ingin nego lah, barangkali masih bisa dilanjutkan. Sudah perjalanan dari Madinah sudah hampir sampai ke kota Mekah. Nah, sudah hampir kota Mekah, tetapi harus balik, gagal umrohnya, harus tetap menyembelih hewannya. Makanya beli mereka para sahabat itu berusaha untuk barangkali kalau kita diam nanti Rasul akan mempertimbangkan, akan melakukan langkah-langkah yang lain. Bukan karena mereka tidak mau taat Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka adalah orang-orang yang cepat melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasalam. Tetapi ketika itu kesedihan mereka, kekecewaan mereka, dan masih pingin, masih berharap kalau bisa dilanjutkan. Barangkali ada opsi yang lain untuk ditempuh sehingga tetap lanjut. Nah, tetapi keputusan untuk kembali sudah diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga ketika para sahabat itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi, maka sampai Nabi itu mengulangi 3 kali, Nabi tidak ada yang bangun. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke dalam tenda, bertemu dengan istri beliau di situ, Ummu Salamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian di luar kepada istri beliau, menceritakan perkara yang beliau alami di luar kepada istri. Jadi ahibati fila azakumullah, sebelum kita lanjutkan kisahnya, barangkali yang kisah ini sarum sudah kita tahu, dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Dari sini Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan problem dan masalah yang beliau temui di luar. Jangan kemudian menganggap istri di rumah enggak perlulah ngerti urusan suami di luar. Nah, kadangkala istri itu perlu. Kadangkala dia, seorang istri ini, bisa dimintai pertimbangan. Kan kadang kalau kita itu kadangkala ketika sedang ada problem, kadangkala pikiran itu buntek, mau mikir sesuatu itu kayak gak bisa. Tetapi ketika minta pertimbangan, masukan kepada orang lain, Oh iya. Padahal jane ya, kalau dalam kondisi biasa normal mungkin dia bisa ngasih arahan dan ngasih nasihat seperti itu juga. Cuman karena pikirannya lagi buntek, gak bisa mikir, gak terpikir solusi tersebut. Tapi kan tidak semua masalah bisa diceritakan kepada orang lain, tetapi memungkinkan diceritakan kepada istri. Bisa kita sampaikan hal tersebut. Barangkali pikiran kita yang lagi buntek itu gak bisa mikir jauh, istri mengingatkan. Istri, masukan itu bisa lewat istri. Makanya di sini Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan problem yang beliau hadapi di luar, diceritakan kepada istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ummu Salamah pun sebagai seorang istri berusaha menenangkan dan memberikan masukan. Maka kemudian beliau radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik?" Wahai Nabi Allah, apakah engkau suka itu, yaitu suka para sahabat itu melakukan apa yang kamu perintahkan, motong rambut, menyembelih hewan mereka? Ukhruj, coba engkau keluar. Thumma la tukallim ahadan minhum kalimah. Kemudian engkau tidak perlu ngomong dengan mereka satu kata pun. Sudahlah, keluar, tidak perlu berbicara satu patah kata pun. Hatta tanhar butna wa tada'u halikak fayahlikaka. Engkau keluar, tidak usah ngomong satu patah kata pun. Kemudian engkau menyembelih ontamu sendiri, kemudian engkau memanggil tukang potong kemudian memotong, ya, mencukur rambut engkau. Saran dari istri beliau, keluar coba, ya, paduka keluar, nggak usah ngomong, sembelih hewan sendiri, kemudian panggil tukang cukur untuk mencukur. Ini masukan dari istri beliau. Apakah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa namanya, ya uralah, nah, kasih masukan istrinya, ya enggak kayak gitulah, harusnya kan mereka itu melakukan apa yang tak suruh. Nah, enggak begitu Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam mendengar, ya, masukan dari istri beliau. Beliau, ya, sebagai seorang nabi, seorang rasul, ya, seorang pemimpin keluarga, bahkan pemimpin umat, alaihi salatu wasalam, mau menerima masukan seorang istri. Terus apa sih kita gak mau menerima masukan seorang istri? Bisa kita pertimbangkan. Kalau pun gak setuju, bisa kita sampaikan alasan argumennya. Kan bisa saling berargumen, pertimbangan. Ya sama seperti kita musyawarah lah. Kan ada beberapa apa namanya opsi. Opsi ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sama, misalkan istri ngasih masukan, dipertimbangkan kelebihannya apa, kekurangannya apa, maslahatnya apa, madharatnya apa. Terus kita punya ide sendiri, pertimbangkan juga bersama, musyawarahkan bersama. Nah, tinggal nanti dipilih mana yang maslahatnya paling baik, yang paling banyak, madharatnya paling sedikit. Bisa jadi itu adalah masukan dari istri, bisa jadi. Nah, barakallahu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat, fa kharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik. Maka betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tanpa berbicara satu patah kata pun kepada para sahabat dan melakukan apa yang disarankan oleh istri beliau radhiyallahu taala anha. Maka akhirnya pun ya sudah, melihat Rasul menyembelih unta sendiri, melihat Rasul sudah dipotong rambutnya, maka akhirnya pun para sahabat tadi sudah mereka itu memotong hewan-hewan mereka dan saling mencukur antara satu dengan yang lainnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan problem di luar, minta pertimbangan kepada istri, menerima masukan dan arahan istri. Barakallahu fikum. Rasul. Tayyib. Maka perlu kadangkala kita melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Tapi ya perlu dipertimbangkan. Maksudnya barangkali tidak semua, ya, perkara yang kita dapati di luar itu kita sampaikan ke istri. Mbok malah jadi tambah beban. Ya. Ya. Tambah, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang sepele-sepele, yang barangkali yang detail-detail ya tidak perlu kita anu. Ya. Tidak bisa kita pertimbangkan. Kita bisa pilih dan bisa pilih, ya, mana yang perlu kita sampaikan dan mana yang tidak. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian akhbati filaakumullah. Masih berapa menit nggih? 1 menit. Waduh. Nah, baru 3, ya kan? Barakallahu fikum. Tim labas, kita contoh yang lain. Yang bisa kita contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau dengan seksama mendengarkan curhatan istri. Mendengarkan curhatan istri Aisyah radhiyallahu taala anha suatu hari. Beliau menceritakan, ya, hasil pembicaraan 11 orang wanita yang masing-masing wanita ini menceritakan tentang kondisi suaminya masing-masing. Di awal Aisyah mengatakan, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ihda asyrata imra'ah, duduk 11 orang wanita, fata'ahatna wa ta'aqatna alla taktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Kesebelas orang wanita ini bersepakat, semuanya berjanji untuk tidak menutup-nutupi tentang kondisi suaminya sedikitpun. Untuk saling menyampaikan, untuk diambil faedahnya. Tapi ini perlu penjelasan khusus ya. Tapi bukan berarti ini ummahat kemudian ngomong rumpi membicarakan suaminya, bukan ya. Ini ada ini kisah ini ya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk kemudian diambil faedah. Ada banyak faedah dari hadis ini, barangkali suatu saat kita membicarakan khusus ya. Bahkan sebagian ada sebagian ulama yang menulis ya kitab secara khusus yang mensyarah hadis ini, disebut dengan hadis Ummu Zara. Nah, kemudian Aisyah menceritakan satu persatu apa yang istri pertama, wanita pertama menceritakan suaminya, istri kedua menceritakan suaminya, istri ketiga menceritakan suaminya, terus sampai istri yang ke-11, wanita yang ke-11 menceritakan tentang suaminya. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai akhir Nabi mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian ya, yang terakhir Aisyah menceritakan yang disebut dengan Ummu Zar, yang sangat terkesannya Ummu Zar ini dengan suaminya ya. Begitu cintanya sang suami kepada istrinya si Ummu Zar ini. Cuman karena sebuah kondisi terpaksa Abu Zar harus mencerai istrinya Ummu Zar. Meskipun sudah dicerai ya, sang istri ini ya sangat menghargai ya, sangat memuji mantan suaminya ini. Tidak menjelek-jelekkan suami. Nah, sangat bagusnya. Karena ada kondisi khusus yang barangkali suatu saat ya kita ceritakan kisah ini, ambil pelajaran. Kemudian di akhir hadis disebutkan, setelah Aisyah selesai menceritakan 11 wanita yang menceritakan suaminya masing-masing itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu laki ka Abi Zar li Ummu Zar." Aku bagimu seperti Abu Zar terhadap Ummu Zar. Ingin menunjukkan bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana Abu Zar begitu mencintai istrinya Ummu Zar, bagaimana memuliakan istrinya Ummu Zar dan seterusnya. Nah, maksudnya di sini bagaimana para ulama mengambil pelajaran bahwasanya seorang suami ya, hendaklah dia menyediakan waktu ya, untuk mendengarkan curhatan ya, untuk mendengarkan curahan hati seorang istri, keluh kesah seorang istri. Ada banyak hal yang ditemui dan didapati oleh istri yang tidak mungkin diceritakan kepada orang lain, kepada orang di luar rumah. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam hatinya, tidak mungkin cerita kepada teman-temannya, tidak mungkin cerita kepada orang tuanya, tidak mungkin cerita kepada anak-anaknya. Kemudian suami juga tidak bisa menerima curahan hati seorang istri, ungkapan hati seorang istri. Inilah yang kadangkala menjadi beban berat bagi seorang istri. Nah, hal-hal yang sepele kadangkala ini kan cerita ya kan. Nabi mendengarkan cerita dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan hal-hal yang barangkali kita anggap penting. Barakallahu fikum. Ini kadangkala seperti itu. Kadangkala kita mungkin menganggap itu bukan perkara yang penting, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang penting bagi istri kita. Ya, sekedar contoh barangkali ya sebagai penutup. Mungkin ya kadangkala ya namanya juga bermuamalah. Ya. Mungkin istri mengalami problem dengan mertua, yaitu ibunya kita suami, bapaknya kita suami. Ya. Ya. Akhirnya ya enggak mungkin cerita kepada orang lain ya. Cerita kepada orang tuanya juga barangkali ditahan, tidak mungkin, mbok nanti malah membuat penilaian yang tidak baik, ya, sesama besan misalkan. Pengennya problem dia dengan orang tua suaminya kan dibicarakan dengan suami, entah karena misalkan tinggalnya bareng, ya kan, entah karena barangkali tinggalnya tidak jauh, sering bergaul, ya kan. Apalagi misalkan orang tua, ya, kita yang sudah banyak ngaji, kemudian orang tua barangkali yang belum terketuk hatinya untuk sering ngaji, ya, masih banyak hal yang belum mereka tahu, ya, sehingga menganggap dan menilai hal-hal yang kita lakukan itu sesuatu yang barangkali aneh, nyeleneh, ya kan? Sehingga muncul barangkali ungkapan-ungkapan yang tidak enak diungkapkan orang tua, seorang tua kepada menantunya, kepada istri kita misal, ya, mungkin ini menjadi beban. Maka kadangkala kita perlu mendengarkan, menyiapkan waktu, ya, memberikan kesempatan kepada istri untuk mengungkapkan hati. Demikian juga barangkali kerepotan yang dihadapi di rumah ketika bersama dengan anak-anaknya, mungkin perlu kita mendengarkan itu dan hal-hal yang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ahibati fillah, a'azzakullah, ini barangkali, ya, sedikit, ya, sebagai contoh, ya. Dan hal-hal yang lain tentu banyak dari Nabi alaihi salatu wasalam bisa dibaca, bisa didapatkan insyaallah di kajian asatidzah yang lain, barakallahu fikum. Ini sekedar contoh. Yang penting tadi di awal saya ingatkan, kita bersama-sama berusaha, ya, untuk pertama meniatkan untuk memperbaiki diri, kemudian juga betul-betul kita melangkah untuk memperbaiki diri tersebut, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.